sakit kepala, sakit gigi, denyut-denyutan. Minum Oskadon, mancet oye. Oye, oye, Oskadon, mancet oye. Oye, oye, Oskadon, mancet oye. Produksi PT Supra Berbino Farma. Caturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.